kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Kitab Al-Ilm, meletakkan dasar-dasar di dalam ilmu, dan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan masuk kepada Al-Qur'an, dasar yang kelima atau asas yang kelima. Namun sebelumnya kita kembali murojaah, kembali mengulangi apa yang telah berlalu dari umat asas. Maka kita mulai dari asas yang pertama. Nah, terhadap Al-Maksim, asas yang pertama, diwajibkan atas seorang muslim untuk menuntut ilmu bagi ilmu-ilmu yang diharapkan dapat menopang dalam membantu ibadahnya, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i dalam ibadahnya yang wajib atau yang sunnah. Yang wajib bahwasanya menuntut ilmu adalah menuntut ilmu yang menopang ibadah-ibadah yang wajib kita kepada Allah, maka ilmu tersebut adalah wajib. Ilmu tersebut adalah wajib. Nah, ini asas yang pertama. Yang kedua, nah, talib. Nah, bahwasanya penyebutan saya antum dengarkan Rabi Fadl, asas yang kedua. Nah, adapun ilmu kauniyah, wakiliyah, dan yang lainnya bagian dari fardhu kifayah. Nah, bahwasanya ujian di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam ucapan para salaf terhadap ilmu, mau yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu syar'i, ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Adapun ilmu selainnya dari ilmu-ilmu keduniaan, maka hukum asalnya adalah paling tingginya fardhu kifayah. Nah, al-aslu salim, asas yang ketiga, Qadr Indra. Keikhlasan adalah syarat dalam menuntut ilmu, itu dia khusus dia musul, bukan pada permulaan. Nah, apa maksudnya? Yaitu wajibnya meluaskan niat di dalam menuntut ilmu, dan ikhlas yang dimaksud adalah syaratun tatabu'iyun la ibtida'iyun, syarat yang menyusul bukan permulaan. Apa maksudnya? Nah, apa maksudnya? Nah, apa maksudnya Abdurrahman Tona? Ikhlas dalam ilmu adalah syarat. Nah, syarat tatabu'iyun la ibtida'iyun, apa maksudnya? Syarat susulan bukan permulaan. Atau bahasa yang lebih tepat, syarat susulan tidak mesti permulaan. Nah, maksudnya kalau seorang awal ilmunya tidak ikhlas, ada satu yang belum ilmu, kalau dia perbaikinya. Nah, yaitu tidak ada alasan bagi orang yang belum mampu untuk mengikhlaskan niatnya pada awalnya, tidak menjadi alasan untuk kemudian menunda dalam menuntut ilmu tersebut. Tetapi dia teruskan menuntut ilmu tadi dan berupaya untuk memperbaiki niatnya. Ini maknanya, bukan maknanya bahwa dibolehkan ya bagi semua orang untuk tidak menuntut ilmu kalau memang belum bisa ikhlas, atau boleh seseorang itu menuntut ilmu dengan tidak ikhlas pada awalnya. Lah, tapi itu asal yang keempat, asal yang keempat makruh. Nah, kenapa aku ulang dari awal? Ilmu adalah ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ucapan sahabat bersama dengan ijma dan qiyas yang sahih. Nah, dan telah dijelaskan masing-masing syarat atau rinciannya. Nah, maka kita masuk kepada aslul qanis. Dasar yang kelima, asas yang kelima adalah al-ulama warasatul anbiya fayura'a al-adabu ma'hum. Bahwa ulama adalah pewarisnya para nabi, maka hendaklah kita menjaga adab-adab bersama dengan mereka, yakni para ulama tersebut. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس نعم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له man fis samawati wa man fil ardh wal hitan fil ma wa fadlul alim 'ala al 'abid ka fadli al qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa awratul 'ilm faman akhadahu akhadha bi hadd wahid. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi dan Imam Ibn Hibban, dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq, secara muallaq di dalam sahihnya, di dalam kitabul ilm, dalam bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Naam, yaitu dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridainya, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan, dia menuntut di jalan tersebut ilmu, maka salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Nah, maka Allah akan membukakan pada orang tersebut jalan dari jalan-jalan surga. Dan malaikat, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu tadi, ridhon litalibul ilm, karena ridha terhadap penuntut ilmu tersebut. Ya, jadi para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha terhadap para penuntut ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya malaikat memiliki banyak sayap. Nah, sampai disebutkan malaikat Jibril memiliki berapa? 600 sayap. Yang satu sayap beliau itu menutupi ufuk timur dan barat alaihissalam. Maka para malaikat yang meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu tersebut karena meridhoi apa yang dia sedang lakukan. Nah, dan sesungguhnya al-alim, seorang yang berilmu itu akan dimintai pengampunan, akan didoakan pengampunan kepada seluruh penduduk langit dari kalangan malaikat dan juga pada seluruh penduduk bumi hingga ikan di lautan pun ikut mendoakannya, mendoakan pengampunan istighfar. Semoga Allah mengampuni penuntut ilmu tersebut. Semoga Allah mengampuni para ulama tersebut. Enam, ya, penduduk langit dari kalangan malaikat dan juga penduduk bumi dari kalangan manusia dan makhluk yang lainnya, sampai ikan pun di lautan ikut memohonkan ampunan istighfar kepada seorang alim, yaitu orang yang berilmu. Dan kemudian Rasulullah menyatakan keutamaan orang yang berilmu atas orang ahli ibadah, atas ahli ibadah, maka seperti keutamaan bulan, cahaya bulan, cahaya bulan di malam purnama dibanding dengan seluruh cahaya-cahaya bintang yang ada di langit. Jadi keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah, itu orang yang berilmu cahayanya seperti cahaya bulan di malam purnama, dan ahli ibadah cahayanya seperti cahaya bintang-bintang yang ada di langit. Cahaya bulan di malam purnama itu menyinari seluruh jagat raya, menerangi seluruh bumi, bahkan menerangi alam semesta. Nah, adapun cahaya bintang itu hanya menyinari di sekitarnya, ya, di sekitarnya saja. Nah, maka cahayanya berbeda. Demikian keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah. Tentunya yang dimaksud di sini ahli ibadah bukan ahli ibadah yang tidak berilmu, tidak. Tetapi ahli ibadah yang dimaksud di sini juga berilmu, tetapi dia lebih ibadahnya lebih condong, ya, ibadahnya lebih banyak dibanding dengan al-alim tadi dan yang orang yang berilmu tadi, yakni dia lebih berilmu daripada ahli ibadah ini tadi. Nah, lebih condong, lebih nampak sifat keilmuannya dibanding dengan ahli ibadah ini tadi. Adapun ahli ibadah ini tadi lebih nampak sifat ibadahnya dibanding dengan ahli ilmu ini tadi. Tetapi ahli ilmu ini, ya, lebih utama daripada ahli ibadah tersebut. Lebih utama daripada ahli ibadah tersebut, seperti keutamaan cahaya bulan di malam purnama dengan cahaya bintang-bintang yang ada di langit. Nah, subhanallah, perbedaan yang jauh, ya, karena memang ilmu itu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Adapun ibadah itu untuk diri sendiri saja, tidak, bukan untuk orang lain. Kita sholat, qiyamul lail untuk kita sendiri, ya, manfaatnya tidak menjangkau orang lain. Tapi kalau ilmu, manfaatnya menjangkau orang lain, diri sendiri dan juga orang lain. Dari sisi ini, sehingga Rasulullah menyatakan keutamaan orang yang berilmu itu lebih dibanding dengan ahli ibadah. Nah, jadi sekali lagi ahli ibadah tentunya berilmu juga yang dimaksud di sini, bukan ahli ibadah yang jahil, yang tidak berilmu, karena ahli ibadah yang tidak berilmu ini ibadah tersebut akan bisa tertolak, ya, karena akan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulnya dalam ibadah tersebut, maka ibadah itu tertolak. Nah, tapi ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang dibangun di atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewarisnya para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, yakni tidak mewariskan harta. Ya, jadi para nabi itu tidak mewariskan harta. Nah, ini jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh para nabi yang diutus oleh Allah, tidak ada yang mewariskan harta. Ya, tetapi mewariskan apa? al-ilm, ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang terbesar, bagian yang melimpah, ya, di dunia ini. Yang dimaksud adalah ilmu, warisan ilmu, bukan warisan harta, dinar atau dirham. Nah, berkata Imam Abu Hatim Ibn Hibban radhiyallahu anhu. Nah, jadi kata-kata radhiyallahu anhu itu berselisih ulama. Ada yang mengkhususkan kepada sahabat saja, ada juga yang tidak mengkhususkan pada sahabat saja. Al-Muhim, ketika kita mendapatinya, maka ini adalah perselisihan dan ada ucapannya para ulama yang mengatakan radhiyallahu anhu kepada selain sahabat. Nah, berkata Imam Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, fi hadal hadithi bayanun wadihun anna al-ulama alladhina lahumul fadl alladhi zakarna هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم ألا تراه يقول العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. نعم kata Imam Ibn Hibban Abu Hatim, pada hadis ini terdapat keterangan yang jelas bahwa para ulama yang memiliki keutamaan yang telah kami sebutkan, mereka adalah orang-orang yang berilmu dengan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berilmu terhadap sunnahnya Rasulullah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu yang lain. Bukan ilmu yang lain. Jadi para ulama yang mewarisi para nabi tadi, ilmu mereka adalah ilmu tentang sunnahnya Rasulullah. Bukan yang lainnya, bukan ilmu-ilmu yang lain, ilmu keduniaan lah. Ya. Tidak akan kau melihat bahwa Rasulullah menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Bahwa para ulama itu pewarisnya para nabi dan para nabi tidak mewariskan kecuali ilmu. Para nabi itu tidak mewariskan kecuali ilmu. Maka ilmu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sunnahnya. Ilmunya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sunnahnya, mengetahui sunnah-sunnahnya beliau alaihi salatu wassalam. Maka para ulama berilmu tentang sunnah Rasulullah. Ya. Maka barang siapa yang ta'arra an ma'rifatiha, tidak mau mengetahui, mengenal, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada upaya untuk mengenal sunnah Rasulullah, kosong dari pengetahuan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, maka lam yakun min warasatil anbiya, maka dia tidak akan termasuk dari apa? Pewaris para nabi. Tidak akan termasuk dia pewarisnya para nabi, karena nabi tidak mewariskan kecuali ilmu, ilmu tentang sunnah-sunnah mereka. Nah, demikian perkataan Imam Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah ta'ala. Kemudian, وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أُمُورٌ مِنْهَا, terbangun di atas asas dasar yang kelima ini beberapa perkara. Yang pertama adalah al-adab ma'al ulama, mengandung hadis ini, yaitu hendaklah kita beradab pada bersama dengan para ulama. Kepada para ulama, kita memiliki adab yang mulia, adab yang baik. Nah, ini adalah wajib berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis ini. Karena mereka adalah pewarisnya para nabi, maka wajib untuk kita memuliakan mereka dengan adab-adab yang baik. Kemudian di antara adab-adab para ulama adalah fala yumari asy-syekh. Tidak mendebat. Ya, tidak mendebat syekh, yakni gurunya, ulamanya. Nah, dengan debat yang tentunya di luar dari adab, dengan debat yang menurunkan wibawa dari syekhnya, gurunya. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak boleh seseorang itu menuntut ilmu untuk apa? Liujadila bihil ulama wa liumariya bihil sufaha. Untuk membantah para ulama, mendebat, dan membodoh-bodohi para orang-orang awam, orang-orang bodoh. Lah, tetapi menuntut ilmu untuk beradab, agar dia memiliki adab-adab yang sopan, santun, adab-adab yang mulia di hadapan para ulama tersebut, di hadapan para guru-guru mereka. Waalaikumsalam. Di antara adab para ulama adalah la yufsir alaihi minas su'al. Tidak memperbanyak soal, yakni banyak bertanya, ya, sehingga menyebabkan syekhnya atau gurunya tersebut merasa haraj, merasa sempit karena diserang dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, tentunya maksudnya di sini adalah pertanyaan yang tidak memperbanyak pertanyaan di sini, pertanyaan yang tidak bermanfaat, ya, atau sekalipun bermanfaat tetapi pada kondisi syekhnya dalam keadaan lemah misalnya, ya, dalam kondisi sakit misalnya. Nah, kemudian memperbanyak soal menyebabkan dia haus, kondisinya sempit keadaannya. Nah, maka dalam perkara ini melihat kondisi keadaan syekh tersebut. Kalau pertanyaannya bermanfaat, pertanyaannya penting, dan juga syekhnya senang ditanya dengan kondisinya, keadaannya, maka ini tidak ada masalah, ini baik. Nah, karena seorang syekh memang dia adalah siap untuk memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan dari murid-muridnya yang memang benar-benar ingin mencari ilmu tersebut. Nah, maka ini makna daripada la yusiru alaihi minas soal, tidak memperbanyak atas gurunya itu dari pertanyaan-pertanyaan. Di antara adab bersama dengan ulama adalah lebih-lebih kalau bertanya untuk menguji, ya, bertanya untuk mencari kesalahan, lah ini lebih parah lagi, lebih qillatul adab. Nah, lebih tidak sopan lagi kalau memang tujuannya seperti ini. Kemudian di antara adab bersama ulama, la yasghabu fi majlisihi. Hendaklah tidak mentasghib atau mentahyij syekhnya di majlisnya, yakni menggelisah, menyebabkan syekhnya itu gelisah. Ya, dengan perbuatan-perbuatan yang aneh yang dilakukan oleh muridnya tersebut dalam majelis. Nah, ini banyak bentuk-bentuk tasghib atau tahyij menyebabkan seperti misalnya keluar masuk dalam hal yang tidak bermanfaat, ya, atau mengolorkan kakinya misalnya. Bentuk-bentuk tasghib atau tahyij yang menyebabkan syekh itu gelisah dan konsentrasinya terganggu karena sebab madaru itu tadi, atau misalnya melakukan tertawa dalam hal yang tidak ada sebab atau tidak ada manfaat, sehingga perhatian syekh menjadi terganggu. Nah, maka ini diantara adab, ya, bersama dengan para ulama kita tidak boleh melakukan tahyij, ya, atau tasghib, yaitu hal-hal yang menyebabkan syekh konsentrasinya berbalik, ya, atau gelisah dengan sebab perbuatan-perbuatan majru tadi atau murid-muridnya. Nah, ya, ini termasuk biasanya ada yang melakukan mungkin kebiasaannya bunyi-bunyi dengan suara yang macam-macam, ya, yang mestinya tidak pantas, adalah dijaga untuk agar semua konsentrasinya terpusat. Ya, anggaplah misalnya tidak ada kebutuhan melakukan bunyi-bunyi menarik ludah atau sebagaimana yang biasa terjadi, ya. Biasanya misalnya ini kadang ya dalam keadaan orang konsentrasi menuntut ilmu tiba-tiba ada bunyi yang seperti itu. Nah, ini bisa menyebabkan tahyij, ya, kekacauan di dalam majelis tersebut. Nah, taib. Kalau yang saya biasa dapati, tetapi kita bukan ulama, ya. Tentunya ini semua berlaku pada sesama teman pun, ya, sesama teman, apalagi sesama guru. Berbicara hatta di luar majelis, tidak ada sebab tiba-tiba meludah. Ini kurang sopan, ya. Meludah dengan sekalipun tidak ada niatnya untuk meletihkan orang, tetapi itu tidak bukan bentuk adab yang baik. Misalnya lagi bicara tiba-tiba meludah lagi, ini bukan satu adab yang baik. Siapapun ya orangnya, hatta teman kita, apalagi kalau guru-guru kita. Nah, ini bukan termasuk apa? Adab yang baik. Nah, maka hendaklah kita dengan sopan, ya, afwan misalnya, atau mundur sedikit, kemudian meludah dengan pelan-pelan, tidak usah dikeraskan supaya orang nanti tidak tersinggung atau yang lain sebagainya. Nah, itu syaitan, ya, jerah ala bani Adam, jerah dam. Syaitan itu mengalir di tempat aliran darahnya bani Adam. Nah, maka semua adab-adab ini perlu kita jaga. Nah, perlu kita jaga, apalagi terhadap para ulama. Baik. Kemudian di antara adab, yu'azzimuhu fi khitabihi wa 'inda dzikrihi fi ghaibatihi. Hendaklah seseorang itu memuliakan para ulama, ya, mengagungkannya fi khitabihi, ketika mengajak bicara. Ketika dia mengajak bicara para ulama itu dengan kemuliaan, pengagungan, kemuliaan. Nah, dan juga ketika menyebut para ulama tersebut ketika ulama itu tidak berada di depannya, di tempat yang gaib, yakni ulama itu tidak ada di depannya. Dia menyebut gurunya, dia menyebut ulama, hendaklah menyebut dengan penyebutan yang baik, memuliakannya. Nah, ini di antara bentuk adab. Kemudian di antara bentuk adab, yuhsinu dhan bihi wa bi ilmihi. Hendaklah dia berbaik sangka dengan ulama tersebut dan dengan ilmunya. Dengan ilmu yang diajarkannya, hendaklah seseorang itu berbaik sangka. Artinya berbaik sangka bahwasanya kalau itu terjadi kesalahan bukan karena kesengajaan, bukan karena, kalau benar ya, itu memang asalnya. Nah, dengan dalil, kalau kita merasa bahwasanya ini salah, bertentangan dengan dalil, hendaklah kita berbaik sangka bahwasanya ini di luar dari kemampuannya, di luar dari kesengajaannya. Nah, sampai kemudian memberikan nasihat, upaya untuk mendatangi dan menampilkan nasihat atau dalil kepadanya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Wa yata'addab fi majlisihi, beradab di majelis-majelisnya. Dalam majelis adalah beradab seperti yang kita jelaskan tadi. Yakni beradab dalam gerak-gerik, dalam duduknya, dalam semua, ya, keadaannya di majelis. Kemudian wa yu'azzimuhu fi mu'amalatihi, juga mengagungkannya, memuliakannya di dalam bermuamalah. Yakni dalam bermuamalah kepada para ulama tersebut, kita mengagungkan, memuliakan mereka. Yani dalam amalan kita keseharian, kesehariannya adalah kita mengagungkannya. Yang dimaksud adalah memuliakannya. Nah, kemudian beliau menyatakan, walaysa ma'na hadza an la yukhalifa talibu syekhahu idza qama ladayhi ad-dalilu alladhi yalzamu al-masiru ilayh. Faqad warada an Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah, jika arafta an ta'rifa khata' syekhi fajalis ghairahu. Ini penting. Nah, kita perhatikan baik-baik ucapannya Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah. Nah, beliau termasuk Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menyatakan, penulis menyatakan, semua ada pada yang kita sebutkan, bukanlah maknanya bahwa kita tidak boleh menyelisihi seorang murid, tidak boleh menyelisihi gurunya di dalam keyakinan atau dalam pendapatnya. Ya, bukan itu maknanya. Boleh saja seorang murid menyelisihi pendapat gurunya. Kalau memang telah tegak dalil yang kuat, yang harus murid itu kembali kepada dalil, bukan kembali kepada pendapat gurunya. Kalau ada memang dalil yang mengharuskannya untuk menyelisih gurunya, maka dia menyelisihinya. Karena ada dalil. Dalil lebih diutamakan daripada apa? Daripada guru. Nah, ya, ini maknanya. Bukan maknanya tidak boleh menyelisih. Nah, kita lihat ucapannya Imam As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan, Ida arasta an ta'rifa khata'a syekhik, fajalis ghairahu. Apabila engkau ingin mengetahui kesalahan gurumu, maka duduklah kepada yang lainnya. Maksudnya kepada selain guru yang lain. Perhatikan. Jangan kita salah pahami ucapan ini. Nah, apa maksudnya? Apakah Syekh memaksudkan bahwa hendaklah kita mencari guru supaya kita tahu kesalahannya guru kita yang pertama? Lah, bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya hendaklah engkau memperbanyak guru agar engkau bisa tidak taklid, tidak ta'assud. Itu maknanya. Tidak fanatisme. Yang penting kalau guru dibela mati-matian sekalipun salah. Lah, bukan ini maknanya. Tetapi hendaklah kita memperbanyak guru. Itu maknanya nasihat atau ucapan Imam Ayyub As-Sakhtiyani. Karena banyak guru ini akan menghindarkan kita untuk dari taklid, membebek atau fanatisme, buta. Tetapi kita akan terdidik dengan melihat dalil-dalil. Karena guru ini, guru kita yang ini berbeda dengan guru ini. Maka kita akan berupaya untuk bersungguh-sungguh melihat mana dalil yang terkuat dengan kaidah-kaidah syariat, ya, dengan kaidah-kaidah syariat yang telah diajarkan oleh para ulama. Ini maknanya. Nah, ya, bahkan tidak boleh seseorang itu mencari guru dengan niat untuk mencari kesalahan gurunya yang pertama. Jelas ini tidak boleh, dan ini tidak termasuk illatul adab, termasuk tidak beradab dan tidak menghargai gurunya. Tetapi tujuannya adalah untuk menghindari apa? Taklid, fanatisme, buta tadi. Ya. Untuk menghindari cinta buta kepada seorang gurunya ini, sehingga sekalipun nanti datang dari orang lain bukan gurunya, padahal itulah yang benar dari yang bukan gurunya, tetap saja dia berpegang karena dia membela gurunya. Nah, ini berbahaya. Maka bukan ini makna daripada ucapan Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu taala, "Idza arafta an ta'rifa khata'a syaikhik fajalis ghairahu." Apabila engkau ingin untuk mengetahui kesalahan gurumu, maka duduklah kepada yang lainnya. Maksudnya bermajelis dan berambillah ilmu dengan selainnya. Kemudian perkara yang kedua yang juga terbangun di atas asas yang kelima ini, yaitu al-akhdhu 'an syuyukh huwa al-aslu fi talab al-'ilm, fa ya'khudhu at-talibu 'anhum yushafihuhum wa yaqtabisu min hadyihim wa samtihim idza kana mu'asiran lahum mudrikan li hayatihim aw ya'khudhu 'an kutubihim wa musannafatihim fa yaqra'u fiha taliban al-istifadata wa at-tafahhum ma'a ihsan adh-dhann. Yaitu mengambil dari guru-guru ini, inilah asalnya dalam menuntut ilmu. Nah, asalnya dalam menuntut ilmu adalah talaqqi, mengambil langsung dari guru, di depannya guru. Bukan dengan cara otodidak, ya, membaca sendiri dari perut-perut kitab, dari induk-induk kitab. Karena yang melakukan hal seperti ini, kata Imam Syafi'i, khata'uhu aktsar min shawabih. Kesalahannya akan lebih banyak daripada yang benarnya. Maka al-ashl di dalam talabul ilm adalah al-akhdhu 'an syuyukh, talaqqi, mengambil langsung di depannya guru. Ya, berhadapan, mengambil langsung, bermajelis duduk di depannya guru. Kita ambil dari mereka yusyafiruhum, dengan langsung kita ajak bicara. Ya, wa yaqtabis min hadihim wa samtihim, sehingga dengan talaqqi berhadapan seperti ini kita bisa langsung mengambil akhlaknya, ya, sopan santunnya, nah, adab-adabnya, kita bisa langsung mencontoh, mengambil, karena perbuatan akhlak para ulama, adab-adabnya, ya, itu adalah termasuk bagian dari ilmu, termasuk bagian daripada ilmu. Nah, ini perbedaannya, yang mengambil ilmu dengan cara talaqqi, dan inilah al-asal, inilah asalnya. Kalau memang kita mampu, kita satu zaman, kita bisa mendapati syekh tersebut, kita satu zaman, kemudian masih hidup dia, kita bisa langsung mengambil. Ini asalnya. Nah, ya, kalau tidak, kalau misalnya kita tidak satu zaman, ulama itu jauh dari kita, atau sudah meninggal dunia, nah, pada saat kondisi seperti ini, kita mengambil dari kitab-kitab mereka, kita baca. Tetapi, tentunya membaca kitab-kitab mereka, hendaklah tidak dengan otodidak, tapi dengan juga bimbingan dari guru yang lain. Ya, ada bimbingan. Nah, kita baca, kemudian kita ambil faedah, istifadah, kita pahami, dan disertai dengan husnul dzan, berbaik sangka. Berbaik sangka kepada para ulama tersebut. Nah, ini al-asl al-khamis. Kemudian al-asl sadis, asas yang keenam, asas yang keenam adalah awa'iqut talib, at-talab, penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu. Ya, penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu, yakni hal-hal yang bisa menghalangi dan merintangi ilmu itu masuk ke dalam hati seseorang yang mencarinya, yang menuntutnya. Nah, maka berkata penulis fidzallahu taala, lamma kana al-ilmu tariqan ila al-jannah wa lamma kanat al-jannatu mahfufatan bil maqatir, idzan tariqul ilmi mahfufun bil makarih, fa fihi umurun katira taqrabuha an-nafsu al-ammaratu bis-su. Ketika ilmu itu adalah jalan yang mengantarkan ke surga, dan ketika surga diliputi dengan segala makhatir, segala rintangan-rintangan, syahwat-syahwat, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, hubbatil jannah bi bil makarih, surga itu dihadang dengan segala hal-hal yang menyakitkan, ya, segala hal-hal yang tidak menyenangkan, dari syahwat, syuhat. Nah, adapun neraka, kufatin nar di syahwat, diliputi dengan syahwat. Kalau neraka, ya, nah, berlawanan dengan surga, berbalik, berbeda dengan surga, diliputi dengan makhatir. Ketika surga diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan ini, ya, maka jelas kita katakan bahwa berarti jalan menuntut ilmu juga diliputi dengan makarih. Karena ilmu yang menyampaikan ke surga, sementara surga diliputi dengan makarih. Berarti ketika kita menuntut ilmu jalan menuju surga tadi, maka berarti mesti kita akan dapati al-makarih, hal-hal yang tidak menyenangkan, penghalang-penghalang. Maka fatihi umur ketirah, maka di sana ada banyak perkara yang menjadi penghalang, ya, di dalam menuntut ilmu tadi. Taqrauhan nafsul ammaratu bisu, yang tidak disenangi oleh jiwa yang ammarah bisu, yang selalu memerintahkan kepada yang jelek. Nah, kemudian walamma kana al-ilmu yusahhilu tariqan ila al-jannah, ketika ilmu itu memudahkan untuk sampai ke surga. Walamma kana iblis ta'ahada biqat'i tariq ila al-jannah, ketika iblis itu telah berjanji, mengambil janji kepada Allah untuk menghadang jalan-jalan yang menyampaikan ke surga. Ya. Fa inna tariqal ilmi tariqun yad'u fihi iblis min al-kalbisah ma yuhawilu bihi sarhat salik lahu al-qal al-tulbatihi. Maka ketika ilmu itu memudahkan menuju surga dan iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menghalangi jalan-jalan ke surga, maka sesungguhnya jalan ilmu tadi itu mesti akan ada iblis yang selalu menghalangi jalan-jalan ilmu ini dengan meletakkan talbisah, dengan meletakkan kekaburan-kekaburan ya pada jalan tersebut yang kita hendak menempuhnya dalam mencari ilmu. Di situ iblis akan meletakkan talbisah, yaitu apa? Pengkaburan-pengkaburan. Agar kita tergoda, kemudian jangan menempuh jalan tersebut. Kita mengalah dan menyerah. Baru kita masuk di jalan ini, sudah menghadapi satu talbisnya iblis. Wah, kalau begitu saya mundur. Baru mau menuntut ilmu, ada penghalang. Ya sudah, antum masih ada tugasnya begini, begini, begini. Banyak penghalang-penghalangnya, godaan-godaannya. Kemudian menyerah, mundur. Lah. Nah, ini memang konsekuensinya demikian. Jalan menuju surga, ilmu tadi, mesti di situ iblis akan meletakkan penghalang-penghalangnya, ujian, cobaan-cobaannya. Sehingga dia berupaya untuk memalingkan keinginan orang ini tadi dalam menuntut ilmu. Menyerah dia, kemudian melemah semangatnya karena baru menghadapi satu dua ujian dari iblis. Nah, maka hendaklah kita mengetahui akan hal ini, awal penghalang-penghalang ini. Kalau kita memahami penghalang-penghalang ini, maka kita akan berupaya untuk melawannya dan menyingkirkannya. Nah, maka ada tiga usul yang paling mendasar yang menjadi penghalang seseorang dalam menuntut ilmu. Tentunya di sana banyak penghalang-penghalang yang lainnya. Tetapi di sini ada tiga yang menjadi prinsip, yang sangat prinsip yang harus diketahui. Yaitu al-hirsu, wal-hasad, wal-kibr. Nah, yaitu semangat, yang dimaksud semangat di sini adalah cinta dunia. Semangat terhadap dunia. Itu menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu. Kemudian al-hasad. Hal-hasad, kedengkian, juga menghalangi seseorang dari masuknya ilmu. Kemudian al-kibr, yaitu sifat kesombongan, akan menghalangi orang untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang pertama adalah al-hirs, kata penulis kitab Allah, al-hirs alladhi akhraja abana Adam min al-jannah. Nah, alladhi akhraja abana Adam min al-jannah wa bihi waswasa lahu syaitan lamma ra'a hirsahu 'ala al-jannah kama qala Allah ta'ala tawaswasa lahu asy-syaitanu liyubdi lahumā mā wurī 'anhumā min sawātihimā wa qala mā nahākumā rabbukumā 'an hādhihi asy-syajarah illā an takūna malakayn aw takūna min al-khālidīn wa qāsamahumā innī lakumā min an-nāṣihīn dalam surah al-a'raf. Hirs itulah yang mengeluarkan ayah kita Adam alaihissalam dari surga. Dengannya syaitan, dengan hirs inilah syaitan membisikkan pada Adam alaihissalam. Melalui siapa? Melalui istrinya Hawa, Hawa alaihissalam. Nah, ketika syaitan melihat semangatnya Adam alaihissalam terhadap pohon khuldi, ya. Naam, maka syaitan membisikkan kepada Adam alaihissalam, ya, untuk kemudian memakannya. Kemudian melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, akhirnya dikeluarkan dari surga. Setelah bertobat dan diampuni tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa waswasa lahumasyaitan, syaitan membisikkan pada keduanya, Adam dan istrinya, Hawa. liyubdiyalahuma ma wuri'anhuma min sawatihima, akhirnya untuk menampakkan terhadap keduanya apa yang tersembunyi dari auratnya. Naam. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Syaitan membisikkan bahwasanya Rabb kalian berdua tidak melarang kalian untuk memakan buah pohon ini. Pohon kulbi. Ya. Kecuali illa an takuna malakain. Kecuali kalian berdua itu sebagai malaikat, atau kalian berdua adalah minal khalidin, dari orang yang kekal di dalam surga tersebut. Waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kemudian syaitan bersumpah kepada keduanya, Adam dan Hawa, bahwa dia adalah termasuk penasehat, yakni yang memberikan nasihat. Nah, maka dengan sebab hirs inilah Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga karena semangatnya untuk memakan buah kulit tersebut. Nah, maka ini adalah hal yang prinsip yang menghalangi seseorang dari talabul ilm. Nah, dari mendapatkan ilmu, yaitu semangat terhadap perkara-perkara duniawiyah. Kemudian yang kedua adalah al-hasad. Al-hasad alladhi awqa'a al-adawa baina ibni Adam lamma qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar fa basata ilayhi yadahu liyaqtulahu hasadan fa basata ilayhi yadahu liyaqtulahu hasadan. Naam, yang hasad inilah yang menyebabkan permusuhan di antara dua anak Adam alaihi salam. Siapa yang dimaksud? Qabil dan Habil. Naam, ketika keduanya qarraba qurbanan, melakukan kurban, yang satu diterima kurbannya, yang satu tidak, ya, maka yang satunya hasad, membunuh yang lainnya. Siapa yang membunuh, Qabil atau Habil? Qabil membunuh Habil. Nah, dalam keterangan yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa karena hasad istrinya. Ya, istrinya Qabil lebih cantik daripada istrinya. Istrinya Habil lebih cantik dari istrinya Qabil. Sehingga dia cemburu dengan hasad, maka dia membunuh Qabil, membunuh Habil. Nah, maka hasad ini adalah sangat awaid, yang sangat prinsip yang menghalangi seseorang dari talabul ilm. Penyakit hasad. Kemudian yang ketiga adalah al-kibr. Huwa alladhi awqa'a iblis fil kufr. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dialah yang kibr inilah, kesombongan inilah yang menjatuhkan iblis dalam kekufuran. Karena sombong dia. Sebagaimana Allah katakan ketika kami mengatakan kepada para malaikat bersujudlah kepada Adam, semua malaikat bersujud kecuali iblis. Enggan dan sombong, maka dia menjadi orang-orang kafir. Nah, maka dengan kesombongan menjatuhkan iblis ke dalam kekufuran. Nah, bahkan sebagaimana yang pernah saya jelaskan, Syekh Amin Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa al-asal iblis, ya, ini dibangun di atas al-hasad. Dibangun di atas dengki, yaitu dia merasa ciptaannya lebih baik daripada Adam, ya, sehingga dia ada kedengkian ketika dia disuruh untuk bersujud kepada Adam yang dia merasa lebih baik. Nah, dan dengan hasad ini kemudian muncul pula al-kibr, kesombongan, 6 sehingga menjadilah dia orang-orang yang kafir. Nah, maka ini 3 hal yang usul yang menjadi penghalang-penghalang talabul ilm yang wajib bagi seluruh para talabatul ilm, para penuntut ilmu untuk menjauhinya dan berupaya untuk menyingkir darinya dengan pertolongan, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka aqul idza kanat usulu dzunub wal khotaya ta'ulu ila hadhihi al mazkurat fa inna tawarid wa wa'id al talab ta'ulu ilaiha kadzalik. Apabila, maka saya katakan, kata penulis, apabila usulu dzunub, dasarnya dosa, akarnya dosa dan kesalahan itu kembali kepada tiga hal yang disebutkan, ya, maka demikian pula sesungguhnya pemaling-pemaling yang memalingkan dan seseorang dari menuntut ilmu, penghalang-penghalang yang memalingkan seseorang dari menuntut ilmu, itu juga kembali kepada tiga hal tersebut yang merupakan usulul dzunub, asalnya dosa, akarnya dosa. Naam, al-hirs, al-hasad dan al-kibr. Al-hirs adalah yang mengeluarkan Adam AS dari surga. Al-hasad adalah yang menyebabkan kebodohan dari anak Bani Adam. Dan al-kibr adalah yang menyebabkan jatuhnya iblis ke dalam kekufuran. Fa Allah Ta'ala alam sawab. InsyaAllah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Masih dalam akhir yang kelima atau keenam. Subhanallah wa bihamdih. Syadallah ilaih dan antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.